إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih dalam masail jahiliyah yang ke-35, yaitu pertentangan mereka terhadap takdir, penolakan kaum jahiliyah terhadap takdir, dan bagaimana mereka beralasan dengan alasan takdir untuk menentang para rasul. Dan ternyata ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita baca dan kita tafsirkan, kita baca tafsir dari para ulama, yaitu surat Al-An'am ayat 148-149. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، kalau Allah kehendaki tentu kami tidak akan berbuat syirik, kata mereka. Allah menceritakan ucapan jahiliyah, berkata kalau Allah kehendaki tentu kami pun tidak akan berbuat syirik. Ternyata ayat ini ada pula ayat lain yang semakna dengan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam ayat lain dalam surat An-Nahl ayat 35. Allah berfirman, وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Kata Allah, وقال الذين أشركوا, berkata orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, kalau Allah kehendaki niscaya kami pun tidak akan ibadah kepada selainnya dengan sesuatu apapun. Nahnu wala abauna, tidak kami, tidak pula bapak-bapak kami, tidak pula nenek moyang kami. Wala haramna min dunihi min syai, dan tentu kami tidak mengharamkan apa-apa yang kami haramkan. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kata Allah, kadzalika, demikianlah. Fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan tidaklah kewajiban seorang rasul kecuali menyampaikan. Perhatikan ayat ini. Ayat dalam surat An-Nahl. Ternyata ayat ini mirip dengan ayat yang kemarin kita bahas, yaitu dalam surat Al-An'am, dan ternyata berakhir dengan kalimat yang mirip pula. Ya, diakhiri dengan kalimat kadzalika, demikianlah. Fa'ala alladziina min qablihim, demikianlah dilakukan oleh orang terdahulu. Ini perbuatan kalian sama dengan perbuatan orang-orang kafir terdahulu. Sedangkan dalam surat Al-An'am Allah katakan kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Serupa, mirip antara kaum jahiliyah di masa Rasulullah dan orang-orang kafir penentang para rasul di masa-masa yang sebelumnya. Allah katakan kadzalika kadzdzaba dalam surat Al-An'am, dan dalam surat An-Nahl kadzalika fa'ala, Demikianlah mereka melakukan. Demikianlah mereka mendustakan. Al-kalam ala hadhil ayat, al-kalam ala al-ayat as-sabiqah. Maka pembahasan tentang ayat ini sama dengan pembahasan terhadap ayat-ayat yang telah lewat. Wala tarahum yatashabbathuna bil masyiah illa 'inda ittikhad illa in 'inda inkhidhal al-hujjah. Dan tidaklah mereka beralasan dengan alasan takdir, tidaklah musyrikin jahiliyah beralasan dengan alasan masyiah, dengan alasan kehendak Allah, kecuali 'inda khidhal al-hujjah, kecuali ketika mereka tidak memiliki hujjah apa-apa. Ketika mereka tidak mendapatkan dalil, ketika mereka tidak mendapatkan bukti, tidak mendapatkan hujjah, maka mulai mereka beralasan dengan alasan takdir. Ala tara kaifa khatama bi nahwi akhir mujadalatihim fi suratil an'am. Tidakkah kau lihat bahwa ayat ini diakhiri sama seperti akhir dalam surat Al-An'am, yaitu mujadalatuhum, perdebatan mereka atau pantahan terhadap mereka di dalam ayat yang telah lewat, yaitu kalimat kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Ini mirip sama dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-An'am, kadzalika kadzdzaba. Di dalam ayat ini dikatakan demikianlah mereka berbuat orang-orang terdahulu. Dalam surat Al-An'am, demikianlah mereka mendustakan. Diakhiri dengan kalimat yang mirip. Dan juga ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha." Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang sesungguhnya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, dijadikan mereka sebagai inatha, sebagai tuhan-tuhan perempuan. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Apakah mereka bersaksi atau melihat bagaimana diciptakannya para malaikat? Satu ketahu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh akan dicatat persaksian mereka itu dan akan dipertanggungjawabkan. Yus'alun, ditanya, artinya dipertanggungjawabkan. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Apa buktinya? Apa dalilnya? Kalau kalian mempersaksikan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah atau tuhan-tuhan perempuan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan burhan kalian. Berikan kepada kami bukti-bukti kalian. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dicatat oleh Allah ucapan mereka dan akan dipertanggungjawabkan nanti. Wa qalu, ternyata mereka berkata, qalu law syaa'ar rahman ma 'abadnahum. Kalau saja Ar-Rahman menghendaki, kami pun tidak akan menyembah mereka. Subhanallah. Alasannya sama dengan alasan yang tadi. Alasannya sama dengan apa yang Allah kisahkan dalam surat Al-An'am dan dalam surat An-Nahl ayat 35. Alasannya di sini pun sama. Ketika ditegur, kenapa kalian mengatakan bahwa malaikat adalah tuhan-tuhan perempuan dan mengapa kalian menyembah para malaikat? Mereka menjawab, "Law syaa'a Ar-Rahman ma 'abadnahum." Kalau Ar-Rahman menghendaki, kami pun tidak akan menyembah mereka. Malahum bidzalika min 'ilmin. Sungguh mereka tidak memiliki ilmu. Innahum illa yakhrusun. Mereka tidak lain kecuali menebak-nebak tanpa ilmu. Tidak lain yang mereka lakukan adalah al-khars. Menebak-nebak tanpa ilmu. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Atau apakah mereka punya kitab yang diturunkan kepada mereka sebelumnya dan kemudian mereka berpegang dengan kitab itu? Tidak. Tidak sekali-kali. Bal qalu, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Bahkan mereka menjawab, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat seperti ini, maka kami pun mengikuti jejak-jejak mereka. Ala atharihim, di atas jejak-jejak mereka, muhtadun, kami mengikuti. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kapan mereka beralasan dengan takdir? Kapan mereka beralasan dengan alasan masyiatullah? Ini kan kehendak Allah. Inda inkhizalil hujjah, ketika tidak adanya dalil buat mereka. Apakah ada kitab yang membela mereka yang diturunkan sebelumnya? Tidak ada. Apakah pernah Rasul diutus pada mereka kemudian membenarkan perbuatan mereka? Tidak pernah ada. Semua para Rasul menentang kesyirikan. Lantas apa yang dijadikan oleh mereka sebagai hujjah? Tidak, mereka tidak punya hujjah kecuali al-khars, menebak-nebak dan taklid. Kata Allah, am atainahum kitaban? Apakah kami pernah memberikan kepada mereka kitab kemudian mereka berpegang dengan kitab itu? Bal qalu, bahkan mereka berkata beralasan dengan taklid, yaitu inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan. Ummah di sini adalah jalan, karena ummah memiliki sekian makna, di antaranya adalah jalan. Ummah bermakna umat, ummah bermakna imam, ummah bermakna ikutan, dan ummah bermakna tariq. Di dalam ayat ini maknanya adalah ala talqin. Kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Wa'fi bil inqilabi ma yushiru ilayhi qawluhu subhanahu qul falillahi al-hujjatul baligh. Dan cukup sebagai pengganti dari keterangan ini yang disebutkan dalam ayat ini, cukup dengan kalimat yang Allah sebutkan secara ringkas di dalam surat Al-An'am. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Cukuplah, milik Allah lah hujjah yang sangat tinggi. Ikhwan fillah, jazakumullah. Ketika kita membahas surat Al-An'am, Allah akhiri dengan kalimat bahwa Allah lah yang memiliki hujjah yang baligh. Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa mereka tidak memiliki hujjah. Yang memiliki hujjah hanya Allah SWT. Yani apa yang mereka lakukan dari kesyirikan-kesyirikan tidak punya dalil apapun selain tebak-tebakan atau kira-kira atau ikut-ikutan apa kata nenek moyangnya mereka jalani. Maka hadirin a'azakumullah, di sini dibahas oleh Allah lebih rinci. Yani mereka dalam keadaan tidak memiliki persaksian atau tidak memiliki bukti. Allah katakan asyhadu khalqahum, apakah mereka melihat, menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat? Mereka tidak menyaksikan, tidak punya hujjah, karena mereka bukan orang-orang yang melihat, maka persaksiannya ditolak. Bukankah demikian? Apakah persaksian akan diterima dari seorang yang tidak melihat? Tidak akan diterima. Kamu mempersaksikan, saya bersaksi bahwa demikian dan demikian, kamu lihat? Tidak, enggak diterima persaksiannya. Di pengadilan manapun yang namanya seorang bersaksi, kalau bersaksi tanpa melihat, tanpa mengetahui, tidak diterima persaksiannya. Allah katakan asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum, ingat, akan dicatat persaksian mereka. Baik, sekarang yang kedua, kitab. Apakah pernah diturunkan kitab kepada kalian kemudian kalian berpegang dengannya, dan apa yang kalian lakukan dari kesyirikan-kesyirikan itu ternyata ada hujahnya? Misalnya dalam kitab, hat burhanakum in kuntum sadiqin, berikan bukti-buktimu, tunjukkan. Di dalam ayat yang kemarin disebutkan dengan kalimat fatukhrijuhu lana, keluarkan kepada kami kalau memang ada. Jelas tidak ada. Kemudian yang ketiga, Allah bantah pula dengan kalimat malahum bidzalika min ilmin, mereka tidak punya ilmu. Ilmu tidak punya, melihat juga tidak, kitab juga tidak diturunkan pada mereka. Bal qalu inna wajadna, bahkan mereka hanya taklid, ikut-ikutan terhadap apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. Maka cukup dengan kalimat qul walillahi hujjatul baligh, maka milik Allah lah hujjah yang sangat kuat. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya mengajarkan tauhid. Allah telah mengutus rasul-rasulnya mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wal muradu bima harramuhu, adapun yang dimaukan dengan perkara yang diharamkan oleh mereka adalah as-sawaib wal bahair. As-sawaib bentuk jamak dari sa'ibah, dan bahair bentuk jamak dari bahirah. Mereka punya kebiasaan sa'ibah, dan disebutkan bahwasanya sa'ibah adalah unta yang dipotong telinganya dan kemudian dimerdekakan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dipotong, tidak boleh disembelih. Demikian bahirah adalah kambing yang kalau dia punya anak tidak boleh dimakan oleh yang perempuan, harus diberikan kepada yang laki-laki. Ini semua syariat bikinan mereka sendiri. Allah ciptakan binatang-binatang ternak seperti kambing dan unta adalah untuk kalian. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian. Minha luhumuha, di antaranya ada yang dimanfaat dagingnya, dan ada pula minha, di antara binatang ternak itu dipakai kulitnya sebagai pakaian. Dan di antara binatang ternak digunakan duhuruha, punggung-punggungnya sebagai tunggangan. Ini Allah ciptakan untuk kalian. Tiba-tiba mereka membuat sawaib dan membuat bahair, membuat syariat-syariat baru. Kalau begini enggak boleh dimakan, kalau begini enggak boleh dipotong, kalau begini enggak boleh disembelih, dan seterusnya. Wa fi takhsis al-istiraki wa at-tahrim bin-nabi li'annahuma a'zam wa ashhar ma hum 'alayh. Dan di sini fi takhsis al-istiraki wa at-tahrim bin-nabi dinafikannya dengan cara khusus oleh Allah Taala. Keduanya, yakni apa yang mereka haramkan tadi dan apa yang mereka sekutukan, li'annahuma a'zam, karena dua perkara itu yang paling besar yang mereka lakukan. Wa ashhar ma hum alayh, dan yang paling terkenal dari perbuatan mereka. Adapun kalau mau dihitung, perbuatan sesat mereka terlalu banyak. Yani apa yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah bukan hanya kesyirikan dan bukan hanya mengharamkan perkara-perkara yang halal. Masih ada zina, masih ada khamr, masih ada apa lagi? Sekian kemaksiatan-kemaksiatan ada pada mereka. Masih ada judi, masih ada undi nasib, masih ada apa lagi? Sekian banyak, apalagi kemaksiatan lebih banyak lagi. Merampok, mencuri, merampas, menindas, membunuh, itu kegiatan mereka sehari-hari. Karena perang saudara antar suku itu setiap saat terjadi, dan mereka tidak peduli siapapun musuhnya, mereka akan sikat dan mereka akan bunuh. Pokoknya kalau ini dari kabilah Fulaniyah, maka mereka akan bunuh walaupun tidak tahu menahu. Kenapa dia dibunuh? Karena nenek moyang dia pernah membunuh nenek moyang saya. Apa urusannya? Orang tadi tidak kenal apapun, tiba-tiba datang ke satu negeri, ditanya, siapa kamu? Saya min bani Fulan, min bani Hamdan. Langsung calling temannya, tiba-tiba dibunuh. Dalam keadaan dia tidak tahu. Kenapa? Ternyata bani Hamdan pernah membunuh kami waktu itu. Pernah membunuh nenek moyang kami. Ini terlalu banyak kalau dihitung. Kenapa yang disebut cuma dua? Di dalam ayat tadi dikisahkan cuma asyirik wa tahrim. Karena dua itu adalah dua perkara yang sangat besar. Pertama kesyirikan, a'zam mudunub, sebesar-besar dosa. Kesyirikan adalah a'zam al-ma'asi, sebesar-besar kemaksiatan Allah. Dan yang kedua at-tahrim, mengharamkan sesuatu yang halal, mengaku-ngaku mereka berhak membuat syariat sendiri, mengaku-ngaku bahwa mereka boleh mengatur ini halal ini haram padahal itu hak Allah. Ini juga perkara besar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wa ghadabuhum min dhalika takdzibur rusul, dan tujuan orang-orang musyrikin ketika berkata kepada rasulnya yang diutus pada mereka, bukankah kami mengharamkan dan kami berbuat syirik, itu adalah kehendak dari Allah karena Allah yang menakdirkan. Ini tujuan mereka adalah mendustakan para rasul dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ta'an fir risalati ra'san, dan mencerca kerasulan dan risalah secara langsung. Fa inna hasilahu ay ma syaa Allah yajib wa ma lam yasha yamtani', yani kesimpulan ucapan mereka dan mereka, maka apa yang Allah kehendaki harus diikuti, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak boleh. Dan kemudian mereka berkata bahwa apa yang kami kerjakan dari kesyirikan dan pengharaman-pengharaman itu adalah kehendak Allah. Allah SWT yang menghendakinya, menakdirkannya, maka berarti itu adalah syariat dari Allah. Lihat, mereka samakan syariat dengan takdir. Padahal kehendak syariat dengan kehendak takdir dua perkara yang sangat berbeda. Kehendak takdir itu rahasia Allah. Kehendak Allah dalam masalah qada dan qadar itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu satu orang pun apa yang akan ditakdirkan baginya besok. Tidak ada seorang pun yang sadar dan tahu besok akan ditakdirkan seperti apa. Itu rahasia Allah yang Allah tidak tampakkan pada siapapun. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak pernah menampakkan kegaibannya pada siapapun. Adapun yang harus kita ikuti berarti adalah syariat yang memang diberitahukan kepada kita dan diterangkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya dan melalui kitab-kitab yang diturunkan. Yaitu kehendak dalam syariat. Allah sebutkan dalam Quran, ini halal, ini haram. Rasulnya yang diutus oleh Allah menerangkan ini halal, ini haram. Dan kemudian diterangkan pula oleh Rasulullah SAW makna ayat dan makna ucapan-ucapan Allah dalam Al-Quran. Dan dicontohkan dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya. Begini caranya. Kemudian Allah katakan, لَقَدْ كَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Telah ada untuk kalian pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Ikutilah. Ambillah beliau sebagai teladan, sebagai contoh yang baik. Baik, berarti jelas atau tidak jelas? Sangat jelas, sangat gamblang. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, harusnya dibedakan antara kehendak Allah dalam masalah takdir, yang itu adalah rahasia Allah. Sedangkan yang diperintahkan kita untuk mengikutinya adalah kehendak Allah dalam masalah syariat. Yang Allah utus para rasulnya untuk itu. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk itu pula. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, masalah takdir tidak bisa jadi alasan. Karena itu rahasia Allah. Engkau belum tentu tahu dan tidak akan tahu apa takdirnya besok atau lusa. Walau annahu subhanahu wa ta'ala syaa'a an wahidahu wa la nusyrik bihi syai'a wa nuhallil ma ahallahu wa la nuharrim syai'an mimanna kama taqulur rusul wa yanqulunahu min jihatihi ta'ala lakana al-amru kama syaa'a min at-tawhid wa la fil ishraq wa tahlil ma ahallahu wa adam tahrim syai'in min dhalik. Dikatakan kalau saja, ini mana ucapan musyrikin tadi, kalau saja Allah kehendaki kami akan mengesakannya, kalau saja Allah menghendaki kami enggak akan mensekutukan dia dengan sesuatu apapun, kalau Allah kehendaki wa halil ma ahallahu, kami akan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kami tidak akan mengharamkan apa yang kami haramkan itu. Sebagaimana dikatakan oleh para rasul, wa yanqulunahu min jihatihi, dan dinukil dari beliau, dari rasul, lakana al-amru kama syaa'a, kalau Allah kehendaki niscaya akan terjadi at-tauhid dan peniadaan kesyirikan dan penghalalan apa yang dihalalkan dan tidak mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah, akan terjadi kalau Allah kehendaki. Ini mana ucapan musyrikin. Wa haitsu lam yakun kadzalika tsabata annahu lam yasha' syai'an min dzalik. Kalau ternyata lam yakun kadzalik, kenyataannya tidak terjadi demikian, berarti memang Allah tidak kehendaki. Kenyataannya kami berbuat syirik, kenyataannya kami mengharamkan sawa'id dan bahair, haramkan binatang-binatang ternak yang halal, berarti memang Allah kehendaki demikian dan Allah tidak menghendaki tauhid. Lihat rancunya pemikiran mereka, kaburnya pemikiran mereka antara kehendak dalam masalah takdir dan kehendak dalam masalah syariat. Mereka campur adukan. Inilah kebodohan mereka. Wa tahaqqaqa anna ma yaqulu ar-rusul alaihim as-salam min tilqa'i anfusihim faradallahu ta'ala. Dan kata mereka, ini bukti bahwa rasul-rasul tadi mengucapkan dari diri mereka sendiri katanya. Karena bertentangan dengan kehendak Allah secara takdir. Allah menghendaki adanya syirik, kok Rasul mengatakan jangan syirik? Ini bertentangan kata mereka. Berarti Rasulullah itu tidak diutus dan ucapannya dari diri mereka sendiri. Subhanallah, ucapan kufur dari musyrikin jahiliyah. Maka Allah membantah mereka dengan kalimat, kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Yani kesyirikan kamu dan alasan kamu, alasan kuno, alasan yang sudah pernah diucapkan oleh orang terdahulu, orang-orang musyrikin sebelum kalian, orang-orang kafir sebelum kalian, di zaman para rasul juga sama, membantah para rasul dengan alasan itu. Ai asyraku billahi ta'ala, yani sama berbuat syirik kepada Allah SWT, mensekutukan Allah dengan yang lainnya. waharramu min dunihi maharramu, dan berani lancang mengharamkan apa yang mereka haramkan bukan dari Allah, mengharamkan seenaknya barang-barang yang halal, binatang-binatang yang halal. Wajadalu rusulahum bil batil, dan ternyata orang-orang kafir terdahulu pun sama menentang para rasul dan membantah para rasul dengan kebatilan-kebatilan. Liyudhibu bihil haq, untuk meruntuhkan kebenaran. Dan tentunya tidak akan runtuh kebenaran. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Walaupun orang-orang kafir menentangnya. Itu usaha mereka ingin menghancurkan kebenaran. Liyudhidu bihi al-haq. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW menerangkan pada mereka di dalam ayat ini. Fahal ala rusuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban para rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Tidak lain dari tugas mereka kecuali tabligh, menyampaikan. Adapun mau ngikut enggak mau ngikut urusan kalian dengan Allah. Adapun kalian mau menerima atau menentang, itu urusannya nanti masing-masing berhadapan dengan Allah nanti, dan masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah. Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajiban kami para rasul kecuali menyampaikan. Di sini Allah menerangkan pada mereka bahwasanya rasul-rasul tadi diutus untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ai laisa radifatuhum illa al-balagh lir-risalah. Maknanya adalah bahwa para rasul tadi tidak memiliki tugas kecuali lirisalah, untuk iblagh risalah, kecuali menyampaikan risalah. Al-muwaddah tariq al-haq, yang menjelaskan jalan kebenaran. Wal-muzhir ahkam al-wahyi, yang menerangkan hukum-hukum wahyu dari Allah. Allati minha tahkim ta'alluq masyiatihi ta'ala bihtida' min sarf qudratihi wa ikhtiyarihi ila tahsil al-haq liqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk menerangkan hukum-hukum Allah dari wahyu, di antaranya tahattum wa tahtim ta'alluq masyiatihi ta'ala bihtida, mengharapkan kehendak Allah, menegaskan kehendak Allah dengan cara ihtida, yakni kehendak Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada man sarafa qudratahu wa ikhtiyarahu ila tahsil. Kepada orang yang sarafa qudratahu, orang yang mengarahkan kemampuannya dan ikhtiarnya, kehendaknya untuk mendapatkan kebenaran. Itulah Allah kasih hidayah. Yani ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam hukum-hukum Allah, di dalam syariat Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kalau kalian mengharapkan agar Allah menghendaki al-masyiah, kalau Allah menghendaki al-hidayah, maka hendaklah sarfu qudratihi wa ikhtiyarihi litahsil hadhihi al-hidayah, maka hendaklah kalian berupaya dengan qudrah kalian. Bukankah manusia diberi oleh Allah kemampuan? Wa ikhtiyar, bukankah manusia diberi oleh Allah ikhtiar, kesempatan untuk memilih? Ikhtiar itu untuk berupaya dan berusaha. Maka gunakanlah kemampuan kalian sebisa kalian, gunakanlah ikhtiar kalian, usaha kalian, kemampuan kalian untuk berupaya, berusaha mendapatkan kebenaran. Maka orang yang mengarahkan kemampuannya dan mengarahkan ikhtiarnya untuk berusaha mendapatkan kebenaran, akan Allah beri kebenaran. Akan Allah beri hidayah kepadanya. Apa dalilnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang berupaya sungguh-sungguh untuk mengikuti jalan-jalan kami, kata Allah, maka kami akan beri petunjuk hidayah kepadanya. Berarti ada kaitan antara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa qada wal qadar dengan usaha para hamba untuk mendapatkan hidayah. Kalau dia berusaha untuk mencari kebenaran seperti sahabat Salman al-Farisi, dari mulai Majusi penyembah api, dia menyatakan tidak mungkin. Api tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dia mencari kebenaran sampai dia masuk ke Nasrani. Kemudian dia masuk lagi kepada pendeta berikutnya, belajar-belajar terus kesana kemari mencari kebenaran. Sampai berakhir dia di Madinah dan menunggu. Katanya sebagian pendeta akan datang seorang nabi terakhir di daerah ini. Maka akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW dan beliau menjadi sahabat Rasulullah. Menjadi seorang yang mulia, salah satu dari tentara Allah yang mendukung Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi mujahidin bersama Rasulullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kenapa? Karena dia berupaya dan Allah Maha tahu dia akan berupaya, Allah kasih hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dalilnya sangat jelas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah. Bersungguh-sungguh di jalan kami. Setiap ayat per ayat dia berupaya untuk melihat tafsirnya dari para ulama. Setiap hadis-hadis yang sahih dia tidak berani membantahnya. Tapi menerimanya dengan tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Orang yang seperti ini, insya Allah, Allah akan berikan bimbingan hidayah. Adapun orang yang enggan dikasih ayat, dikasih hadis, tapi saya pikir ditolak dengan kepalanya. Dikasih dalil-dalil yang sangat jelas. Ini kan beda masanya dengan masa lalu. Itu kan masa unta. Sekarang kan masanya beda. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dia tersesat dan Allah takdirkan dia sesat, wala yalumanna illa nafsa, wala talumanna illa nafsak. Jangan kau cerca kecuali dirimu sendiri. Jangan salahkan yang lain. Jangan salahkan Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah telah mengutus Rasul. Fama baqiyah? Apa sisanya? Sisanya kita mau apa enggak mau, kan gitu. Mau atau tidak mau? Kalau tidak mau kemudian sesat, ya jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Jangan cerca kecuali dirimu. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa amma ilja'uhum ila dhalika wa tanfidh qawlihim alaihim sya'u aw abaw kama huwa muqtada istidlalihim falaysa dhalika min wadhifatihim. Berarti para rasul tugasnya hanya menyampaikan inilah kebenaran, inilah petunjuk. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang tidak mau silakan kufur, tapi akibatnya rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Allah telah mengutus Rasulnya, telah menurunkan kitabnya. Maka inilah tugas para Rasul, menyampaikan. Adapun ilja'uhum ila dhalika, adapun memastikan mereka harus beriman, wa tanfiq qawlihim alaihim, atau menakdirkan mereka ditentukan harus beriman seluruhnya, mau tidak mau harus beriman, sya'u aw abau, menerima ataupun menolak, harus ditakdirkan oleh nabi jadi beriman. Itu bukan tugas nabi, itu bukan tugas rasul. Kama huwa muqtada istidlalihim, sebagaimana konsekuensi ucapan mereka, makna ucapan musyrikin tadi, bahwa itu adalah wazifatul rasul. Kalau yang dibawa oleh kamu benar wahai rasul, mestinya kami ditakdirkan semua bertauhid, katanya begitu. Maka dibantah, bukan. Itu bukan tugas para rasul. Tugas para rasul hanya menyampaikan kebenaran. Adapun menentukan fulan beriman atau tidak beriman, itu bukan wadhifatuhum, bukan tugas mereka. Wala minal hikmati allati yatawaqqaf 'alaiha at-taklif, dan juga tidak merupakan hikmah yang tergantung padanya taklif, yakni beban ibadah itu menjadi hikmahnya hilang kalau nabi dibaskan untuk menakdirkan. Apa hikmahnya taklif? Enggak ada hikmahnya sama sekali. Taklif itu kan beban, ujian. Siapa yang mau beriman, siapa yang tidak, siapa yang mau menurut, siapa yang tidak, siapa yang mau mengikuti jalan yang lurus dan siapa yang tidak. Hikmah itu akan hilang kalau tugas nabi adalah menentukan manusia menjadi beriman. Maka tugas nabi bukan menentukan orang harus beriman, tetapi tugas para anbiya adalah mengajarkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Fa inna ma yatarattab 'alaihi at-tawab wal 'iqab min al-af'al la budda fi ta'alluq masyiatihi ta'ala bi wuqu'ihi min mubasharatihim al-ikhtiyariyah wa sarfi ikhtiyarihim al-juz'i ila tafsilihi. Maka dikatakan di sini sudah kelewat. Hatta yastadil bi'adami zuhuri atharihi ala adami haqiqati ar-rusul alaihim salatu wassalam. Apakah tugas rasul itu menentukan sehingga hilanglah hikmah sebagaimana orang-orang musyrikin itu berdalil bi'adami zuhuri atharihi. Katanya mana kalau kamu memang rasul kok kami tetap musyrikin? Harusnya ditakdirkan kami sebagai orang-orang yang beriman. Akhirnya mereka menentang hakikat para rasul, kenyataan para rasul. Aw ala adami ta'alluqi masyiatihi ta'ala fa inna ma yatarattab alaihi thawab wal iqab. Padahal sesungguhnya pahala dan azab dari perbuatan-perbuatan itu tergantung, terkait dengan sesuatu perbuatan-perbuatan yang berkaitnya dengan ikhtiar para hamba. Kalau tidak ikhtiar, maka tidak bisa dihukumi pahala dan dosa. Iya Pak ya? Saya buktikan. Sekarang manusia kadang-kadang tidak punya ikhtiar. Kadang-kadang tidak punya ikhtiar. Yaitu salah satu kejadian-kejadian yang dilakukan tidak sengaja. Punya ikhtiar atau tidak punya ikhtiar? Orang yang tidur bermimpi tiba-tiba memecahkan barang orang lain, barang temannya sekamar. Kira-kira dia akan mendapat dosa karena kejahatannya atau tidak mendapatkan dosa? Tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tidak ada ikhtiar. Itu bukan ikhtiar saya kok. Demikian pula ketika ada seorang yang dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan tidak sadar, apakah dia dapat pahala? Dia tidak mendapatkan apa-apa, karena itu bukan niatnya dia berbuat baik. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, rufi'al qalam, diangkat pena, angkalat pena, catatan amal itu diangkat. Ketika seorang dalam keadaan tidur sampai bangun, ketika dia gila sampai sadar, ketika dia dalam keadaan maghsyi tidak sadarkan diri sampai dia bangun. Ini ikhwan fillah a'azakumullah menunjukkan bahwa orang-orang yang dalam keadaan berbuat sesuatu tapi bukan ikhtiar dia, itu tidak ada hukumnya. Karena dibalik, berarti hukum balasan amalan baik dengan pahala, balasan amalan jelek dengan dosa, itu kalau ada ikhtiar. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sekarang kalau tugas para rasul menentukan orang jadi beriman semuanya, hilang ikhtiar, maka hilang pula hikmah. Dan hilang pula hikmah adanya pahala dan dosa. Ikhwan fillah a'azakumullah, mestinya seorang yang cerdas akan paham. Tetapi jahiliyah, karena mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki ilmu, orang-orang yang dalam keadaan jahil, bodoh dalam segala hal, otaknya tidak cerdas, ilmunya tidak punya. Ya, ini ilmu yang diturunkan dari Allah mereka tidak punya. Tidak punya kitab, tidak punya pegangan sandaran dari para rasul. Dan mereka dalam keadaan otaknya pun otaknya orang jahiliyah, jahil. Sehingga mereka tidak bisa paham dengan yang demikian. Wa illa lakana thawab wal iqab iqrariyain. Wal kalam ala hadhihi al aya wa nahwiha mustawfa fi tafsir ruh al maani wa ghairihi. Dan sungguhnya penjelasan tafsir dalam masalah ini sangat jelas di dalam tafsir-tafsir seperti Ruhul Ma'ani dan lainnya. Fajahadul Qadar, berarti dengan ini orang-orang jahiliyah menentang takdir sekaligus menggunakannya untuk menentang Rasul. Di satu sisi menentang takdir, di sisi lain mereka jadikan takdir sebagai alasan untuk membela diri mereka dan menentang para Rasul. Yani jahadul Qadar wal ihtijaj bihi ala Allah. Mu'aradat syar'illah biqadarih, menentang syariat Allah dengan takdirnya. Kullu dhalika min dalalatil jahiliyah, semua itu adalah dari kesesatan jahiliyah. Wal maqsud annahu la jabra wa la tafwid. Maka yang dimaksud adalah bahwa tidak ada jabr, paksaan tidak ada. Wa la tafwid, dan tidak ada pula tafwid memasrahkan secara keseluruhan. Dan yang dimaksud adalah Tidak ada jabr, tidak ada paksaan, dan tidak ada tafwid. Walakin amr baina amrayn, tetapi urusannya adalah di tengah dua perkara tadi. Jabr adalah kelompok jabriyah yang mengatakan kita dipaksa oleh Allah sehingga enggak perlu usaha. Tafwid adalah menolak takdir dan mengatakan Allah tidak menakdirkan. Kedua-duanya sesat. Yang satu jabriyah, yang satu qadariyah. Tetapi al-haq bainal amrain, yang tengah-tengah adalah di antara keduanya. Bagaimana di antara keduanya? Kita ditakdirkan, tapi tidak dipaksa. Beda. Ditakdirkan dengan dipaksa bahasanya sendiri juga beda. Dalam bahasa Arab pun berbeda jauh. Qaddara dengan jabara. Jabr dengan qadar sangat beda. Dalam Quran, dalam sunnah enggak akan dipakai bahasa jabr. Selalu dipakai dengan kalimat qadar. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa qaddarnahu taqdira. Kami takdirkan dengan takdir. Enggak pernah ada kalimat jabbarahu, enggak ada. Tajbiran atau tajabburan, enggak ada. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidak ada jabr. Kenapa tidak ada jabr? Karena Allah memberikan ikhtiar kepada manusia. Silakan berusaha, silakan berupaya. Adapun urusan takdir itu rahasia Allah. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, dan seluruh manusia tidak tahu. Bagaimana takdir kamu nanti, catatan kamu bagaimana, kamu tidak tahu. Berupayalah dan berusahalah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah, Allah akan melihat amalan kalian. Kullun muyassar li'amalihi. Masing-masingnya akan dimudahkan kepada amalan yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti yang diperintah oleh Allah adalah berusaha. Kalau ada orang yang sedang berusaha untuk berbuat baik terus gagal, usahanya sudah dinilai oleh Allah. Iya kan? Sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zallat qadamahu an hadhihi al-jadah kana 'ala ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jalan ini, maka dia keluar masuk ke dalam jalan jahiliyah. Wa hiya at-tariqah allati raddaha 'alaiha Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.